فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار أيها طلبة العلم رحمني ورحمكم الله جميعا. Pada pertemuan yang kemarin kita alhamdulillah telah membaca beberapa soal yang dibawakan oleh al-muallif rahimahullah ta'ala, di antaranya tentang tingkatan-tingkatan agama Islam, yang dimana beliau menjelaskan bahwasannya tingkatan agama seseorang itu terbagi menjadi tiga tingkatan. Tingkatan yang paling rendah yaitu al-Islam, kemudian tingkatan yang setelahnya di atasnya yang tidak seorang muslim atau seorang hamba tidak akan bisa naik ke atas kecuali dia menyempurnakan tingkatan yang pertama, baru kemudian dia memasuki tingkatan yang kedua yaitu tingkatan yang pertengahan yaitu al-iman, dan yang paling tinggi yaitu tingkatan al-ihsan. Dan kita pula telah menjelaskan tentang apa makna al-Islam, yaitu al-istislamu lillahi bitauhid, seorang hamba dia menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkan Allah, kemudian tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Begitu pula dia melepaskan dirinya, membersihkan dirinya, berbarak dari asyirk dan ahlu syirk. Maka inilah apa makna al-Islam. Maka seorang ketika dia telah mentauhidkan dirinya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid al-uluhiyah dan tauhid rububiyah dan asma wa sifat, kemudian dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan ketaatan-ketaatan, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah, menjauhi kesyirikan, maka dia telah masuk di dalam tingkatan yang pertama al-muslim, dan dengan cara dia masuk ke dalam Islam dengan melafadzkan dua kalimat syahadat. Sebagaimana kita telah sebutkan pula bahwa tingkatan yang pertama ini masuk di dalamnya pula orang-orang kafir yang baru masuk Islam, yang baru melafadzkan dua kalimat syahadat dan belum beramal dengan amalan-amalan yang selain dari dua kalimat syahadat tersebut, maka dia disebut sebagai seorang muslim secara zahir, walaupun dia belum melaksanakan amalan-amalan yang lainnya. Maka kita melihat keislaman seseorang itu sebagaimana yang disebutkan, itu melihat dari perkara zahir. Sebagaimana yang telah kita sebutkan pula bahwa bisa jadi seorang yang muslim itu dia tidak mukmin. Secara zahir dia muslim, menampakkan keislamannya, namun tidak ada keimanan pada dirinya. Maka selama dia menyembunyikan atau tidak menampakkan keimanan, maka kita menghukumi dia sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslim secara zahir. Adapun perkara hati, perkara keyakinan dia, maka itu merupakan urusan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian pula kita telah menyebutkan bahwasannya al-Islam pula itu didefinisikan atau diartikan dengan rukun-rukun Islam yang lima. Sebagaimana dalam hadis Jibril dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Imam Muslim, ketika Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menanyakan tentang al-Islam, Beliau menjawab bahwasanya Islam itu adalah antasyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiz zakata wa tasuma ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan menyebutkan 5 rukun al-Islam. Menyebutkan 5 rukun al-Islam. Dalam hadis yang lainnya dari hadis Abdullah bin Umar, bunyal Islam al-khams, menunjukkan bahwasannya Islam itu dibangun di atas 5 perkara ini, di atas 5 rukun yang telah kita jelaskan. Qala rahimahullahu taala, kita masuk kepada pertanyaan yang selanjutnya. Ma mahallu syahadatain min ad-din? Apa kedudukannya 2 kalimat syahadat dalam agama? Jadi Syekh di sini mulai menjelaskan secara terperinci dari satu persatu dari al-Islam. Beliau memulai dengan menjelaskan tentang asyhadatain. Apa kedudukan syahadatain dalam agama? Beliau berkata, la yadkhulul 'abdu fid-dini illa bihima. Tidaklah masuk seorang hamba ke dalam agama ini kecuali dengan melafadzkan keduanya. Dengan mengucapkan keduanya. Dengan meyakini keduanya. Seorang hamba tidak akan masuk ke dalam Islam kecuali dia dengan melafadzkan 2 kalimat syahadat. Maka qala Allah taala innamal mu'minuna alladziina aamanu billahi wa rasulihi. Yang namanya atau hanyalah seorang yang beriman, orang-orang mukmin itu adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sini Allah subhanahu wa ta'ala membatasi bahwasanya orang-orang yang beriman itu merupakan mereka yang beriman dengan Allah dan Rasulnya. Ini dalam ayat ini pula terdapat dalil bahwasanya terkadang al-iman ketika disebutkan itu pula bermakna al-Islam. Al-iman memiliki makna yang sama dengan al-Islam, dan al-Islam adalah al-iman. Berdasarkan dalil ini, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi. Hanyalah orang-orang mukmin adalah mereka yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Al-hadith. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk memerangi manusia. Hatta yashhadu an la ilaha illallah, sampai mereka bersaksi. Sampai mereka bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, dan bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil bahwasanya tidaklah seseorang hamba itu masuk ke dalam Islam sampai dia kecuali dengan dia melafadzkan 2 kalimat syahadat, sampai dia meyakini bahwasannya Allah tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan dalil bahwasanya 2 kalimat syahadat merupakan syarat masuknya seseorang di dalam al-Islam. Dan di sana banyak pula hadis-hadis yang lainnya, sebagaimana hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'ad ke Yaman. Beliau memberikan wejangan kepada Mu'ad, memberikan perintah kepada Mu'ad, "Idza ji'tahum fad'uhum ala alla ilaha illallah wa anni rasulullah." Jika engkau mendatangi mereka, kaum orang-orang kufar di Al-Yaman, maka serulah mereka kepada syahadat la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwa aku adalah utusan Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Begitu pula hadis Ibnu Abbas yang lainnya dalam kisah datangnya utusan Abdul Qais. Mereka bertanya kepada Rasulullah, meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, akhbirna bi amrin faslin nukhbiru bihi man wara'ana. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, beritakanlah kepada kami, beritahukanlah kepada kami dengan suatu perkara yang penting, suatu perkara yang terpisah, yang dengannya kami akan memberitahu, mengajarkan kepada orang-orang yang di belakang kami. Ini ketika mereka pulang kepada kampungnya, kepada kabilahnya, mereka akan mengajarkan hal tersebut. Wa nadkhulal jannah. Dan dengan perkara tersebut kami akan masuk ke dalam jannah. Kami akan masuk ke dalam jannah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amurakum bil imani billah. Aku memerintahkan kepada kalian untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Atadruna mal imanu billah? Apakah kalian mengetahui apa itu beriman kepada Allah? Apa itu al-imanu billah? Beliau bertanya kepada mereka. Mereka mengatakan, qalu Allahu wa rasuluhu alam. Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya lebih mengetahui. Qala syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah. Beliau menjawab, al-imanu billah, iman kepada Allah adalah apa? Bersaksi, meyakini bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad adalah Rasulullah. Muttafaqun alaih. Dalam hadis ini pula menunjukkan bahwasanya al-iman itu pula bermakna al-Islam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepada mereka, apakah kalian mengetahui apa itu al-imanu billah? Apa itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah Rasulullah menjawab dengan syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Itu adalah perkara yang dengannya kalian bisa masuk ke dalam jannah. Dalam hadis Jibril yang telah kita sebutkan pula, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Jibril, "Mal Islam?" Qala an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Apa itu al-Islam? Qala antas bersaksi, engkau bersaksi bahwasannya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Begitu pula dalam hadis Muawiyah. Dari hadis Muawiyah diriwayatkan oleh Imam Muhammad dengan sanad yang sahih dari Hakim bin Muawiyah dan an-Nabihi dari Muawiyah, beliau bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu su'il, ditanya, "Bi ayyi syai'in ba'atsaka Allah?" Dengan perkara apa Allah Subhanahu wa taala mengutusmu wahai Muhammad? Qala al-Islam. Qala al-Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa al-Islam." Qala mal Islam? Ditanyakan kembali, "Apa itu al-Islam?" Qala syahadatu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Bahwasanya al-Islam itu adalah syahadat, bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan aku adalah utusan Allah. Begitu pula dalam hadis Ali, qala la yu'minu 'abdun hatta yashhada an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah beriman seorang hamba sampai dia bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan bersaksi bahwasannya aku adalah utusan Allah. Diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dengan hadis yang hasan. Maka diambil faedah dari hadis-hadis yang banyak ini, dalil-dalil yang banyak ini akan keagungannya dua kalimat syahadat. Bahwasanya tidak sempurna keislaman seseorang atau bahkan tidak masuk seseorang ke dalam al-Islam sampai dia menyempurnakan dua kalimat syahadat ini. Walaupun dia misalnya beramal dengan amalan-amalan yang lainnya, beramal dengan amalan-amalan selain amalan dua kalimat syahadat, dia bersedekah misalnya, dia berpuasa, namun dia tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, dia tidak bisa masuk di dalam al-Islam. Maka inilah apa? Kedudukan syahadatain di dalam al-Islam merupakan mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi. Tidak akan masuk seorang ke dalam al-Islam kecuali dia melafadzkan dua kalimat syahadat tersebut. Melafadzkan apa? Dua kalimat syahadat tersebut. Di sana ada kisah bagaimana seorang sahabah radhiyallahu an dimarahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia mendapatkan seorang musyrik dalam perang, dalam jihad, melafadzkan dua kalimat syahadat berkali-kali, yakni melafadzkan dua kalimat syahadat, kemudian setelah dibiarkan kembali lagi berperang melawan kaum muslimin, kemudian ketika sudah kalah ingin dibunuh, dia melafadzkan kembali dua kalimat syahadat tersebut. Maka karena sudah berulang kali seperti itu, maka sahabat tersebut pun membunuh musyrik tersebut. Dan ketika melaporkannya, menceritakannya kepada Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murka. Bahwa ini murka, kenapa dia membunuh orang yang telah melaksanakan apa? Melafadzkan dua kalimat syahadat. Melafadzkan dua kalimat syahadat. Ini menunjukkan kedudukan yang tinggi. Kedudukan yang tinggi dari dua kalimat syahadat. Nah, kemudian ma dalilu syahadatu Allah syahadati Allah ilaha illallah. Beliau berkata, apa dalilnya syahadat la ilaha illallah? Qauluhu ta'ala syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist la ilaha illahu wal azizul hakim. Allah Subhanahu wa ta'ala bersabda, berfirman, Allah bersaksi, mempersaksikan dirinya sendiri dan mengatakan, mempersaksikan bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Begitu pula para malaikat dan para ahlul ilm. La ilaha illa huwa al-azizul hakim. Tidak ada yang berhak disembah kecuali, tidak ada sesembahan kecuali Allah yang maha tinggi dan lagi maha bijaksana. Wa qawluhu ta'ala fa'alam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Wa qawluhu ta'ala wa ma min ilahin illallah. Dan tidak ada dari sesembahan kecuali Allah. Wa qawluhu ta'ala mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah. Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat anak, tidak pula bersama dia dari sesembahan, dari sekutu. Al-ayat. Wa qawluhu ta'ala qul law kana ma'ahu aliha kama yaqulun idhan labtagaw ila dhil arshi sabila. Katakanlah wahai Muhammad, seandainya bersama Allah ada sesembahan-sesembahan dari sekutu, syarikat-syarikat selain Allah sebagaimana yang mereka sebutkan, maka sungguh mereka akan mendapatkan sampai kepada dhil arsh, sampai jalan mereka sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-ayat wa ghairiha. Dan dalil-dalil tentang syahadat la ilaha illallah sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran banyak, begitu pula dalam hadis, seperti hadis-hadis yang telah disebutkan tadi, dari hadis Ibn Abbas, hadis Umar Ibn Al-Khattab, hadis Ali, hadis Muawiyah, dan hadis-hadis yang lain. Qala ma ma'na syahadatu an la ilaha illallah. Apa makna syahadat la ilaha illallah? Apa makna syahadat la ilaha illallah? Sebelumnya maka syahadat la ilaha illallah itu merupakan sebuah kalimat yang azimah. Kalimat yang agung, yang memiliki makna, memiliki adillah, memiliki konsekuensi, memiliki kewajiban-kewajiban. Bukanlah hanya sebuah kalimat yang dikatakan, diucapkan begitu saja di atas lisan. Sampai seorang hamba dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah dalam keadaan dia tidak mengetahui makna daripada la ilaha illallah. Naam, syahadat la ilaha illallah memiliki makna yang wajib bagi seorang hamba dia mengetahui makna tersebut. Kalimat la ilaha illallah bukanlah kalimat yang sembarangan. Bukanlah kalimat-kalimat yang bisa digunakan seenaknya saja, namun merupakan suatu kalimat yang azimah, yang mulia, kalimat yang tinggi, yang harus dimuliakan, yang dimana kalimat tersebut merupakan apa yang dibawa oleh para rasul dan para anbiya semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad ma'atna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut." Sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul, utusan, agar apa? Agar menyeru kepada beribadah kepada Allah dan menjauhi at-taghut. Nah, maka sebagaimana yang kita ketahui bahwa banyak di antara manusia pada zaman sekarang ini, mereka melafadzkan kalimat la ilaha illallah, melafadzkan syahadat la ilaha illallah baik pagi maupun sore dalam zikir-zikir mereka. Bahkan ada yang sampai apa? Melafadzkannya dengan jumlah tertentu yang tidak ada dasarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun apa? Mereka tidak memahami, tidak mengetahui hakikat daripada makna la ilaha illallah. Mereka tidak paham makna la ilaha illallah. Yang seandainya jika mereka mengetahui maknanya, mereka paham maknanya, mereka meyakini maknanya, mereka mengamalkan kewajiban-kewajiban dari kata la ilaha illallah itu, maka niscaya mereka akan selamat dari kesyirikan. Mereka akan selamat dari kesalahan-kesalahan akidah yang mereka, kebanyakan daripada manusia apa, terjatuh di dalamnya. Maka seorang muslim, seorang hamba, dia wajib mengetahui la ilaha illallah, makna daripada la ilaha illallah yang sesungguhnya. Apa saja muqtada, konsekuensi daripada la ilaha illallah. Bukan hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah, berzikir misalnya, atau bahkan apa, menjadikannya sebagai sebuah slogan, menjadikannya kalimat la ilaha illallah sebagai apa, slogan ataukah lambang, tanpa mereka mengetahui makna sebenarnya daripada la ilaha illallah. Sehingga banyak diantara kaum muslimin yang terjatuh di dalam kesyirikan, terjatuh dalam kesalahan-kesalahan akidah, karena mereka tidak paham akan makna la ilaha illallah. Qala ma ma'na syahadatu an la ilaha illallah, apa makna daripada syahadat la ilaha illallah? Ma'naha nafyu istihqaq al-ibadah an kulli ma siwa Allah ta'ala wa ithbatiha lillah azza wa jalla wahdahu la syarika lahu fi ibadatihi kama annahu laisa lahu syarikun fi mulkihi. Makna daripada la ilaha illallah adalah menafikan istihqaqul ibadah, berhaknya seseorang atau sesuatu untuk mendapatkan peribadahan, untuk diibadahi dari semua selain Allah Subhanahu wa taala. Dan isbat, mengisbat, menetapkannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. La syarika lahu fi ibadatihi, tidak ada sekutu dalam peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tidak ada sekutu dalam kekuasaan Allah, dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam perkataan ini, dari makna la ilaha illallah, kita bisa menyebutkan bahwa la ilaha illallah itu memiliki dua rukun. Memiliki dua rukun, an-nafyu wal isbat, menafikan dan menetapkan, meniadakan dan menetapkan. Jadi ini dua rukun yang harus seorang muslim menetapkan ada padanya dua rukun tersebut. An-nafyu wahda, cuma menafikan saja tidak mencukupi. Begitu pula hanya menetapkan tanpa menafikan juga tidak mencukupi. Harus mengumpulkan keduanya. Harus mengumpulkan keduanya, yaitu an-nafyu wal isbat. Apa yang dinafikan? Yaitu kita menafikan istihqaqul ibadah, berhaknya peribadahan. Kita menafikan sesuatu itu tidak berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita menetapkan bahwasanya Allah lah, hanya Allah lah yang berhak untuk diibadahi. Hanya Allah lah yang berhak untuk diibadahi. Jadi ketika kita mengatakan la ilaha illallah, kita harus mengadakan dua perkara ini. Kita menafikan dari selain Allah berhaknya apa? Hak peribadahan. Tidak boleh segala sesuatu selain Allah itu tidak berhak untuk diibadahi. Kita menafikan hal tersebut. Kemudian kita menetapkan bahwasanya peribadahan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu la ilaha illallah, perkataan la ilaha illallah, berkata para ulama bahwasanya ai la ma'buda, la ilaha yakni ai la ma'buda, tidak ada yang disembah. Fa inna al ilah bimakna al ma'luh, al ilah itu bermakna yang al ma'luh yakni yang disembah, wal ma'luh itu bermakna al ma'bud, yang diibadahi. Kemudian al ilahiyah bermakna memiliki makna al ubudiyah. Fala ilaha ay la ma'buda, maka la ilaha itu artinya la ma'bud, tidak ada yang diibadahi. Tidak ada yang diibadahi, itu makna la ilaha. Bukanlah la ilaha di sini bermakna la rabba atau la khaliqa, la raziqa, tidak ada Tuhan atau tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang tidak ada pencipta atau tidak ada pemberi rizki. Itu bukanlah makna la ilaha. Namun la ilaha itu adalah la ma'buda, tidak ada yang diibadahi. Nah, bihaqqin. Jadi makna la ilaha illallah yaitu la ma'buda bihaqqin illallah. Jadi harus ada kata bihaqqin. Harus ada kata bihaqqin. Kenapa? Karena ketika kita mengatakan la ma'buda illallah saja, atau terlebih lagi kita mengatakan la rabba illallah, tidak ada rab selain Allah, atau la khaliqa kecuali Allah, tidak ada pencipta selain Allah, maka tanpa kita menyandarkan peribadahan kepadanya, maka ini sama seperti kaum musyrikin Quraisy. Kaum musyrikin Quraisy yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka meyakini bahwasannya Allah adalah Rabb semesta alam. Allah adalah pencipta alam. Allah adalah yang menurunkan rizki, yang menurunkan hujan, yang mengatur alam ini. Namun dengan keyakinan mereka hanya sebatas itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memasukkan mereka ke dalam al-Islam. Tidak memasukkan mereka ke dalam al-Islam. Tetap diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mereka memurnikan peribadahan mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itu jika mengatakan la rabba illallah. Adapun jika misalnya hanya mengatakan la ma'buda illallah, tidak ada yang disembah kecuali Allah, maka ini saja pun tidak cukup. Bahkan ini menyerupai orang-orang wahdatul adyan, menyerupai apa yang dikatakan oleh orang-orang yang mengatakan bahwasanya agama ini semuanya satu. Begitu pula seperti Ibnu Arabi dan yang dimulai oleh Ibnu Arabi dan yang lainnya, yang dimana mereka mengatakan bahwasanya tidak ada sesembahan kecuali Allah. Dalam artian mereka mengatakan bahwasanya semua yang disembah di muka bumi ini itu tidak ada kecuali itu merupakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disembah, bahwasanya pohon yang disembah itu adalah Allah. Gunung yang disembah itu adalah perwujudan dari Allah Subhanahu wa taala. Waliyadu billah. Maka ketika kita mengatakan la ma'buda illallah, hanya mengatakan la ma'buda illallah, tidak ada sesembahan kecuali Allah, maka itu sama seperti mereka yang mengatakan semua sesembahan di muka bumi ini itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billah. Maka kita harus menambahkan لا معبود بحق أي لا يستحق العبادة أحد إلا الله. Tidak ada yang berhak mendapatkan peribadahan, tidak ada yang berhak untuk diibadahi seorang pun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kainan mankana, siapapun itu. Walaupun orang itu adalah orang yang memiliki manzilah, kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dari malaikat, dari para nabi, dari para aulia dan para orang-orang yang saleh. Maka siapapun mereka, mereka tidak berhak mendapatkan peribadahan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Fal ibadah haqqun mutamahid lillahi azza wajalla. Karena al ibadah itu merupakan hak yang murni milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada yang diibadahi yang berhak mendapatkan peribadahan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena yang disembah itu banyak. Yang disembah itu banyak. Orang-orang selain orang-orang muslim, mereka menyembah apa yang mereka sebut sebagai sesembahan, apa yang mereka sebut sebagai Tuhan. Namun sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang disebutkan di sini, qala Allah taala dzalika bi anna Allah huwal haq. Itu dikarenakan Allah Subhanahu wa taala ialah yang hak, yang paling berhak, yang paling benar. Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Adapun orang yang disembah, yang diseru selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesembahan yang batil. Sesembahan yang batil. Wa anna Allah huwal aliyyul kabir. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah Maha tinggi dan Maha besar. Maka makna la ilaha illallah yang hakiki, yang benar adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak selain kecuali Allah Subhanahu wa taala. La yustahiqqul ibada ahadun. Tidak ada seseorang pun yang berhak mendapatkan peribadahan kecuali Allah Subhanahu wa taala, kainan man kana. Siapapun itu. La malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Tidak pula tidak malaikat yang didekatkan oleh Allah, tidak pula para nabi yang diutus. Lebih-lebih lagi yang tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala dari batu, pohon, dari makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Maka inilah adalah makna syahadat an la ilaha illallah. Wajib bagi kita mengetahuinya. Bahwasannya makna daripada la ilaha illallah yaitu dengan kita menafikan istihqaq al-ibadah dari selain Allah Subhanahu wa taala dan menetapkan peribadahan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. La syarika lahu fi ibadatihi. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam peribadahan kepadanya. Kita tidak boleh beribadah kepada selain Allah ataukah beribadah kepada Allah bersama dengan beribadah kepada selain Allah bersama dengan Allah. Kama annahu laisa lahu syarikun fi mulkihi, sebagaimana tidak ada sekutu dalam kekuasaan Allah. Tidak ada yang mencipta selain Allah, bersama dengan Allah atau selain Allah. Tidak ada yang mengatur alam ini kecuali Allah dan seterusnya. Maka ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Ilahuna subhanakallah bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. تفضلوا بارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين.